Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 3 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Jadi, atau tanggal 6 November 2021 kita akan melanjutkan serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah, dan ini adalah pertemuan yang ke-82 bait yang ke-29 halaman 121. Sebelum ke pembahasan, sebagaimana biasanya kita akan murojaah matan. Naam. Yalla. Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa sawtak. Suaranya yang keras, Mas. Qala mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki, Ahmad rabbillah khaira maliki, musallian ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilna syarafa. Wa astainullaha fi alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa billah bin munjaji wa tabasutul badla biwa'di munjaji wa taqadi ridan bi khairi syukti fa'iqatan alfiyatan bi mu'ti huwa bisabqin ha'izu taftila mustajibu sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibatin wafirah liwalahu fi darjatil akhirah al-kalam wa ma yata'alafu minhu kalamun nalafdun mufidun tasdaqim wasmun mufidun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatu wal qawlu am wa kilmatu biha kalamu fad'i am biljari wa tanwini wa nidawa'al wa mustadid lil ismi tamyiju hasol bitafalta wa at ya bitafalta wa atats wa yaf'ali wa nuni akbilana fi'lu yang jali iwa gunan harfu kahalwa fiwalam fi'lu mudari'un fi'lun mudari'un fi'lun mudari'un yali lam fayasham wa madiyal af'ali bitamis wasim min nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi wasmu nahu sahwahayyahal al mu'rabu wal mabni wal ismu minhu mu'rabu wa mabni isabatin minnal hurufi mudni kasabatin kasabahil wad'i kasabahil wad'iyya wad'i ismaiji tana wal ma'nawiji fi mata wa fi huna wa kaniya batin anil fi'li bila ta'assurin kaf tiqari kaf tiqarin usila wa mu'rabu asma ima qad salima min shabahin harfi ka ardin wasuma wa fi'lu amrin wa mudhi in bunya wa arabu mudari'an in ariya min nuni tawqidin mubashiru wa min nuni inna in kayaru ru'na man putin wa kullu harfin mustahi wa kullu harfin mustahi kulil bina wal aslu fil mabniyi ayyusakkana wa minhu du fathin wa du kasrin wa dam ka aina amsi haisu wassakinukam wa raf'a wasnas waj'ala lan in a'raba ismi wa fi'lin nahwu lan ahabba wal ismu qad husisa bil husisa bil jarri kama qad husisa fil husisa qad husisa sal fi'lu bi an dan jajima farfa bi dhammin wan si ban fathan wajur kasran kadirtu wallahi abdahu yasur wajjim bi taskinin wajjim bi taskinin wa khairu madzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir warfa bi wawin wansibanna bil alif wajrur biya in ma minnal asma asif. Terus satu lagi nindaka du in suhbatan abana wal famu ay sul mimu minhu bana abu aku hamun kadika wahan kadaka wahanu wahan wan naqsu fi hadal akhiri ahsanun wa fi abin watali yaihi yanduru wa qasruha min naqsihina asharu nah yakfi. Nah. Nah, kita ulang dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah al-muqaddimah. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستقبلين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألف يتبني معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما دي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقل النون محل فيه هو اسم النحو صهو حي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل ومراب الأسماء ما قد سلم من شبع الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وعرب مضارئا إن عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وقل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث وساكن كم والرفع والنصب تعلنا إرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وانزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتلي يندر وقصرها من نقصهن أشهر نعم Nah, kita masuk pembahasan di bait yang ke-29. Sebelumnya kita bahas tentang Asmaul Khamsah. Apa itu Asmaul Khamsah, Mas? Yang pertama, soal tanda isim, Mas. Tanda isim ada berapa, Mas? Mas Son? 6. 6. Pak Kun, sebutkan. Ewah, perlu dimurjah kalau mampu hari. Mas Aba Ubaid, oh Mas, ewah, sant, ala. Terus yang keenam, ayo, enam, kemudian tanda-tanda mabni, Mas, mabninya fiil amr, Mas, kapan saja mabninya fiil amr, Mas. Selegu mamniya fi'il amr, Mas. Temu. Boleh? Nurina. Apa? Inas. Terus? Mentokit. Tok. Wis. Apa apa yo? Yo. Karo sara albia yo. Jalan jalan. Sis, apa sis? Ayo. Ayo, terus. Ayo, terus. Ayo. Zaki, Soli. Terus. Ayo. itu apa? Hatfu harful ora yo aywa nah. Aywa terus nah ma aywa lima ada salasa dan matkur nah. Ulangi lagi. Mas. Ya. Kemudian pertanyaan yang lainnya tentang mabninya fi'il mudhari', Mas. Mabni fi'il mudhari'. Oh, Mas. Ketemu orang. Oh, Mas. Tuf. Rakis ma'a dihan. Ma'al ain, ma'a udun, ma'al kitabah. Nah. Idha hafidta marratan wahidatan la yakfi. Saya dhab dihan wa satadhab ma'lumat bisur'ah illa idha kana al-fahmu bitakrar. Nah, al-faham bitakrar. Nah, mabninya fi ilmu dhore itu kapan, Mas? Aywa. Nun tawqid dan nun inas. Walimada la naqul nun niswah. Walakin naqul nun inas. Mason. Pertanyaan yang sama. Dulu. Antum juga. Apa Mason? Kenapa disebut nun inas bukan nun niswah? Kebalik, Mas. Itulah masalahnya. Inas itu umum, niswah itu untuk wanita, Mas. Nisa jadi niswah. Ingat-ingat, Mas. Nisa jadi niswah. Kalau inas, itu betina, Mas. Nih. Nah. Betina, Mas. Nah. Terus. Tanya yang lain. Tentang alamatul i'rab al-asli. Apa alamatul i'rab yang asli? Hah? Sukun? Sukun dong, Mas? Sukun digoreng. Apa di roasting sukunnya? Apa, Mas? Ada empat, Mas. Nah iya dong. Nah terus. Nah terus. Sama terus. Nah. Itu tanda i'rab yang asli. Ada empat. Apa, Mas? Fathah, dhammah, kasr dan sukun. Paham dong? Nah. Sekarang. Ada yang tanda tidak asli. Apa itu? Hah? Iya, iya itu. Apa? Nih. Nah. Farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasran kadzikrullahi abdahu Yusuf. Nah. wajim bitaskini. Khairu man dukir yanubu nahu ja'ahu bani namir. Paham? Nah. Maka itulah tanda untuk yang ini yang asli. Aduh, duh, duh, duh, duh, duh. Kiri. Nah. Ish. Nah. Antum lihat ini yang aslinya 25. Ini asli. Ini yang 27 adalah yang apa? Penggantinya. Ya. Paham ya? Nah. Jadi rafa'nya itu dengan wawu, penggantinya dhammah. Kemudian wansibana bil alif, harusnya fathah menjadi alif. Kemudian wajr biya'in, harusnya kasrah menjadi ya. Kemudian apa? Wajr biya'in ma minal asma asif. Nah, makanya di situ apa? Ada ya, kalau jazm sama, Mas. Yang beda itu tiga aja. Nah, sekarang kita membaca tentang Asmaul Khomsah. Apa itu Asmaul Khomsah? Ada Asmaul Sittah. Yaitu apa? Abun, Akhun, Hamun, Hu, Famun. Kemudian apa? Du. Kemudian Anu. Nah, ya, semoga saudara kita, ya, Anu. Kalau NG-nya dilangi ngeri. Kayaknya alhamdulillah namanya Hanum. Ya, semoga dia diberikan kesembuhan anaknya. Nah. Juga mardal muslimin. Ya, orang-orang yang sakit dari kaum muslimin semoga Allah memberikan kesembuhan. Kemudian dan juga kepada apa? Kufaris. Semoga Allah azza wajalla memberikan kesembuhan juga. Nah. Sekarang Abun, Akhun, Hamun, Kadaka, Wahan. 1, 2, 3, 4, 5. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Nah. Ini kan Abun. Akhun, Hamun, Kadaka, Wahan. Ya. Mana sebelumnya, Mas? Ya. Itu ada di sebelumnya. Ya. Ini dijelaskan min dzaka dzu in suhbatan abana wal fam. Jadi ini sudah 1 2 3 4 5 dan 6. Paham? Sampai di sini matanya, Mas. Min dzaka dzu in suhbatan abana wal fam haitsul mim minhu bana. Abun, akhun, hamun, kadzaka wahanu. وَنَقْسُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ أَحْسَنُ. Faham tu? Nah, itu jadi enam. Itu Asma'u Sittah namanya. Asma'u Sittah. Nah, balik lagi ke pembahasan ini. Jadi ini adalah yang ketiga, ini keempat, ini kedua, tiga, empat, lima, enam. Ya, karena du sudah dibahas. Ini bukan ini. Ya, ini tiga. Oke, tiga, empat, lima, enam. Nah, itu tiga. Yang satunya apa? Du, kemudian famu. Famu sudah dibahas. Ini yang 28-nya apa? Antum tulis di sini apa? Famu dan du. Nah. Nah, wa naqsu ya. Dan yang kurang fi hadza dalam ini al-akhir, yang akhir ahsan, lebih baik. Nah, kita lihat syarahnya, Mas, penjelasan. Asy-syarh. Qaluhu abun, akhun, hamun, kadaka, ay abun wa akhun wa hamun bihadfi harfil atfi atau harfil atofi li daruratin nadhami. Nah, antum lihat di sini ay abun wa akhun wa hamun bihadfi harf atof, maksudnya wa-nya tidak ditulis, Mas. Wa-nya tidak ditulis dengan meniadakan huruf atofnya. Wa-nya enggak ditulis. Li darur nadam. Karena ada apa? Kebutuhan dari baitnya, enggak kepanjangan, Mas. Wa wa wa dan. Makanya Indonesia saja juga sama, tidak tulis dan ini dan. Tapi koma. Seperti itu, Mas. Idzan abun itu mubtada'un. Akhun ma'tufun alaihi biharfi mahdufin. Akhun ma'tufun, yang diatofkan atasnya dengan harf yang ditiadakan, yang dihapus. Wahamun kadalika ma'tufun alaihi biharfin mahdufin, dimaktufkan atasnya dengan apa? Harf waw yang dihapus. Wa kadaka, kadzaka di sini adalah khabarul mubtada. Ini baru khabarul mubtada. Khabar mubtada itu apa, Mas? Pelengkapnya mubtada, Mas. Mubtada itu apa? Ismun yaqa'u fi awal jumlati. Isim, kata benda yang terletak di awal kalimat. Ya. Kemudian ya. Hamun di sini apa? Artinya? Bahasa Indonesia yang hamun itu apa? Ipar. Tapi ipar di sini dari suami, bukan dari istri. Nah, qauluhu hamun, alhamu, ya, alhamu. Itu qaribuz zauj, kerabatnya suami. Qaribuz zauji. Walaupun zauj ini juga istri juga masuk. Zauj itu al-ism al-mushtarik lil mar'ah wa lil rajul, isim yang bisa dipakai untuk perempuan dan laki-laki. Dalilnya apa? An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan zaujatin tapi zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zauj, paham? Tidak ditulis zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha zaujnya Rasulullah SAW. Jadi bukan disebut zaujah, tapi zauj. Maka zauj ini dipakai untuk perempuan dan laki-laki. Nah, artinya zauj itu pasangan, Mas. Nah, makanya kalau orang menyebutkan zauj, ya suami. Kalau zaujah, istri. Itu secara umumnya. Tapi di sini zauj bisa dipakai dua-duanya, untuk laki-laki dan perempuan. Makanya qaribu zauj, saudara dari zauj, dari pasangannya. Kenapa? Ipar itu kan enggak mungkin dari sisi suami saja. Tapi ipar dari sisi istri juga ada. Antum sebagai seorang suami, ya. Istri antum punya adik. Sama juga, Mas. Ya. Makanya sebutannya di sini waqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah ditanya ani sallallahu wasallam an khalwatil hamwi bizaujati qaribihi. Ya, Nabi SAW pernah ditanya tentang bercampurnya ipar bizaujati qaribihi, dengan istri kerabatnya. Faqala alhamwu almautu, saudara ipar itu adalah kebinasaan, kematian. 6. Waqila qaribu zaujati aidan yusamma bilhamwi. Begitu juga kerabatnya perempuan, ya, zaujah. Kalau tadi qaribihi artinya apa? Saudarinya, saudaranya, ya, bi zaujati qaribihi. Ya. Jadi dengan kerabat. Kerabat itu bisa kerabat dari istri. Itu juga disebut hamwi. Fa akhu zaujil mar'ati huwal ham. Maka akhu zauji, akhul zaujil mar'ati huwal ham. Artinya apa? Saudara zauj, zaujil mar'ati, ya, pasangan perempuan itu saudari, saudaranya ini akhu, bukan apa, bukan ukhtu, tapi akhu. Karena yang bisa nekat itu adalah laki-laki, Mas. Paham? Tapi juga begitu juga secara umum. Nah, wal hamu, ini adalah ipar. Wal qadisani ukhtu zaujati rajuli. Suf. Ini yang pertama, ya. Yang pertama adalah saudaranya dari suami. Bagi apa? Bagi istrinya. Paham sampai sini? Nah. Sedangkan menurut pendapat yang kedua adalah ukhtu zaujati rajuli. Saudari perempuan istri bagi laki-laki. Paham? Nah. Jadi kalau misalnya nah, yang saya sebutlah. Antum sudah paham, insyaallah. Aidan hamu, ini juga disebut juga ipar. Pokoknya ipar lah. Tidak ada taksis ipar untuk perempuan atau ipar untuk laki-laki. Ipar pokoknya, guys. Iya. Makanya alhamu maut itu bahasa gampangnya apa? Nek wani karo ipar perkapar. Iya benar. Nekat karo ipar terkapar. Nah, ini bisa tulis, Mas. Ya, kalau berani nekat dengan ipar akan terkapar. Parnya panjang, par. Karena proses tuh, Mas, mesti. Yang tadinya itu makanya, ya. Tadinya tinggal bareng-bareng. Ya, tadinya pakai jilbab, terus wah is biasa, prapopo, adikmu tuh. Tapi ngeri itu ternyata. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga ya Allah azza wajalla menjaga istri kita dan menjaga adik kita. Ya. Karena dijaga itu dua-duanya, bukan salah satunya. Naudzubillah min dzalik. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ngeri, Mas. Alhamu al-maut. Ya, saudara ipar itu kematian, kehancuran. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya di sini al-maut ay bidayatu mautul haya al-awwal. Wasani mautul iman. Binisbati idza lam tastahi fasna ma syi'. Itu dijelaskan oleh sebagian ulama seperti itu. Kenapa sebutannya ipar itu adalah kematian? Karena di awal, itu sebutannya tentang bahwasannya malu, al-haya' minal iman. Al-haya' minal iman. Malu itu bagian dari iman. Kalau sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan berbuat apa? Nekat. Paham? Makanya sebutkan, fa idza lam tastahi fasna ma syi't. ya. Kalau sudah tidak punya rasa malu, maka perbuatlah sekehendak. Dan min alamatil haya, hayatul qalb, salah satu tanda malu itu adalah hidupnya hati. Wa alamatu mautul qalb adamul haya, dan tanda matinya hati adalah tidak ada rasa malu. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham sampai sini? Nah. Kemudian kadzaka ai kalladzi dzukira. Ya. Seperti itu maksudnya, seperti yang telah disebut. Seperti yang telah disebut. Kal musyaru ilaihi. Wal musyaru ilaihi wa du, dan yang ditunjukkan padanya yaitu du, ya du wa du du fahiya turfa'u bil waw, turfa'u bil waw du, ini kan du. Wafu dirafakkan dengan wawu, mas. Turfa'u bil wawu, ya. Turfa'u bil wawu. Ini apa? Wawunya di sini. Maka menjadi rafa nih. Watun sobu bil alif, dan dinasobkan dengan alif. Dha fa. Watujarru bil ya, dan dijarkan dengan, dimajrurkan dengan ya. Nah, sama halnya kemarin, dijarke ya'e. Ya, kalau antum sudah dijarke ya'e. Ya, dibiarkan soal. Ya, biarkan ya, ya sudah. Wa fasolat thaniya. Ya, wa fasolat thaniya anil awal. Maka ini sebagai apa? Pembatas yang kedua dari yang pertama. Atau pemisah yang kedua dari yang pertama. Wajhu dzalika anna fi, dan apa? Sudut pandang di situ tentang wajhu dzalika, tentang arahan dari kenapa di situ watun sobul alif watur faul waw adalah anna fi du, bahwasanya di dalam du wa fil fam, ya ya du dan fam itu adalah syartan la yustaratu fi ma ba'dahuma, syarat yang tidak disyaratkan pada apa yang setelah ada pada keduanya. Fa syartul khas, dan syarat yang khusus adalah bidu antakuna bimakna sahibin, maknanya adalah du ini adalah sahib yang punya, mas. Wa bifu, sedangkan fu ini antakhluwa minhal mim fu, dan ini termasuk di sini menjadi imbasnya menjadi fam. Nah. Walihada fassalahuma amma ba'dahuma. Maka ini memisahkan apa yang setelah keduanya, telah du dan fu. Paham? Likhtisasihima bihadha syart. Karena kekhususan keduanya dengan syarat ini. Kemudian wa hadhil asma'u yu'abbaru anha bil asma'il khamsah. Dan nama kata benda ini, ya ini yu'abbaru anha, mengabarkan padanya atau di sini diungkapkan ada padanya tentang apa, bi asma'il khamsah, sering didefinisikan sebagai asma'ul khamsah, wa bil asma'i sittah, dan juga asma'ul sittah, ada asma'ul khamsah, ada asma'ul sittah. Ya, asma, ya kata benda sitah yang enam. Binaan didasarkan pada ala anna hanu minha, bahwasanya hanu itu adalah bagian darinya, termasuk padanya. Fa in qulna, kalau kita katakan innaha minha, sesungguhnya dia itu bagian darinya. Fa hiya sittatun, maka dia itu adalah sittatun. Ada 6. Wa in qulna, apabila kita katakan la, bukan. Fa hiya khamsatun, itu adalah 5. Wa ibnu Malikin rahimallahu, dan Ibnu Malik rahimallahu dzakara sittata asma'in, telah menyebutkan 6 asma. Ya, lakinnahu fasalahanu anha, ya. Di sini antum lihat lakinnahu, namun fasala, beliau memisahkan hanu anha lima saya tabayyin. Nah, dengan apa-apa yang nanti akan dijelas pada pembahasan setelahnya, maksudnya tentang hanu, mas. Nah, ini kalau misalnya antum tulis gini, ini menjadi ikhwan kita, ya. Tapi ini nanti menjadi gini, mas. Ana kasih tahu, ini kan gini, hanu. Kemudian antum tulis gini, ya kan? Nah, ini masalahnya, ini adalah saru. Tapi kalau kemudian digini, menjadi sarung, mas. Loh. Paham tuh gak paham? Hanu itu untuk menjelaskan sesuatu yang di situ maknanya tabu. Kurang enak untuk dijelaskan. Paham? Maka kalau Indonesia bukan hanu, tapi anu. Anu, anunya itu loh. Nah, berarti yang ada dalam kawasan terlarang. Ya. Nah, maka kawasan terlarang itu masuk di dalam sarung. Guyu loh. Karena dia sarungan, jadi. Ya. Ya. Ini bukan kronologis, mas. Ini hanya kejadian malam ini, mas. Ya, telah ditemukan istilah baru dari saudara kita. Ini Mas Hanu NG. Ngomongnya jangan Mas Hanung, tapi Hanu NG. Ya. Karena dia akan menjadi Saru NG. Paham gak, mas? Ya, ya seperti itulah. Nanti bisa kita setelin ketua suara terbahak-bakur itu. Ya, kita nggak ketawa seperti itu. Bahkan tekek pun itu ngomong itu. Sarung, sarung, sarung. Hanu, hanu, hanu, NG. Nah, ini hanya cocokologi karena kita punya saudara yang namanya Mas Hanu. Ya. Nah, ayo, hasilnya dari, ya. Jadi di situ, Ibnu Malik rahimahullah dzakara sittata asma'in, lakinnahu fasala hanu, bukan NG, anha lima satabayin. Nah, qaluhu hanu. Nah, sekarang baru hanu lagi. Minal asma'i sittati. Ini termasuk asma sita. Ya. Ya. Di warung kita pun ada sita. Kalau sama bule jadi 7. Jadi minal asma'i sita. Wa yakuluna, dan yakuluna. Sekarang ana tanya, wa yakuluna itu siapa sih? Siapa yang mengatakan ya wayakuluna? Innaha kinayatun an kulli syai'in istaqbahu dzikruhu. Ini ahli Arab, mas. Orang Arab. Orang Arab. Orang Arab mengatakan innaha kinayatun. Ini adalah kinaya. Ibarat, mas. Ya, kinaya. ya, an kulli syai'in, tentang setiap sesuatu yang yustakbahu dikru, dianggap tabu penyebutannya, dianggap tabu penyebutannya. Kayak tadi mas, apa yang ada di dalam sarung ini, kalau misalnya ini sarung dalamnya, ini tabu ini mas, ini sarung, ya kan? Ya enggak? Nah, di dalam sarung ini ada yang tabu. Ya ini tabu. Ya, makanya kalau misalnya ditulis tabu, kemudian NG jadi apa mas? Tabung. Semuanya cocokologi tapi ya dari hanung sarung tabung mas. Ya. Karena apa? Saru ini tabu. Ini bahasa Jawanya saru. Ini bahasa Indonesianya, ya kan? Nah, ini jadi tabung gas. Ya. Bagus itu mas. Cocokologinya dari hanu menjadi saru, menjadi tabu. Ya. Bawahnya tetap sama. Istiqomah, NG, NG, NG, NG. Nah. Ya. Cek, ini kayaknya kurang enak dilihat. Yang merah mas, jadi tabu ya, ini N G ya kan. Nah N G ini gini. Nah ini bahasa Indonesianya untuk saru. Ini saru ini bahasa Jawanya untuk hanu. Paham mas? Nah. Malam ini luar biasa. Tidak biasanya kita membahas tentang saru dan tabu. Tapi akhirnya menjadi hanu. Ya hanu. Gitu. Nah, ini adalah untuk menggambarkan, untuk memperumpamakan, untuk mengungkapkan sesuatu yang dianggap tabu. Faya kinayatun anil farj. Nah, ini yang lebih sangar lagi. Ini adalah kinayah ya. Tentang apa mas? Tentang farj. Farj itu apa mas? Kelamin mas. Nah, maka ini sarung. Kelamin itu mesti di dalam sarung. Bagi yang paham, ya nggak perlu dicentrengin mas. Antum udah paham, udah pinter semua. Untuk masalah itu antum pinter. Ya, wa minhu, dan darinya qalu Nabi Sallam. Ini sabda Nabi Sallam. Man ta'azza bi azail jahiliyati fa'idduhu bihani abihi, wala taqnu. Wala taqnu. Nah. Jadi ya. Man ta'azza bi'aza'il jahiliyati fa'idduhu bihani abihi wala taqnu. Nah. Di sini kaitannya ya, penjelasan penjelasan dari para ulama. Ya. Awas. Nah. Ini penjelasan ya tentang Nah, ini sebutannya disebutkan ya. Idza ra'aitumul rajulu yata'azza bi azail jahiliyati fa a'duhu bihinna wa la tukannu. Lamma ja'a al-islamu qada 'ala kulli sunanil jahiliyati wa da'awiha li al-batilati wa minha al-asabiyatul qabaliyatu. Faqad nahal al-islamu 'anil ta'assub li shakhsin aw al-qabilati aw al-baladi wa innama ja'ala al-wala'a lil-muslimina jami'an wa ja'ala al-bara'a min al-musyrikina jami'an. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعزى أي انتسب بعزاء الجاهلية والمعنى أنه ينسب نفسه لأهلها وافتخر بأبائه وأجداده من أهل الجاهلية فعدوه بهن بهني أي اشتموه. وفي رواية لأحمد fa'idduhu bihani abihi wa'addu akhdu syai' bil asnani aw bil lisan wa hanu bitakhfifi tashdid kinayatun 'anil farj ay subbuhu wa qulu lahu 'udud bi dhakarika aw dhakari abika aw airihi aw farjihi hakadha sarahatan ولا تقنوا أي لا تقنوا بذكر الهن عن الأير بل صرحوا باسم عدو الذكوري تأديبا له وتنكيلا فإنه جدير بأن يستهان به ويخاطب بما فيه قبح وهجنة ردعا له عن فعله صنيع. وقيل معناه من انتسب وانتمى إلى الجاهلية بإحياء سنة أهلها وابتداء سنتهم في الشتم واللعن والتعيير. نعم. Itu penjelasan dari ulama tentang hadis. Yaitu maksudnya. Nah. Penjelasan tentang hadis ini panjang sebenarnya, yang berkaitan dengan orang tidak boleh apa intisab menisbatkan diri dengan berbangga-bangga dengan nenek moyangnya. Kenapa seperti itu? Karena penjelasan para ulama yang berkaitan dengan hadis ini, kalau disebutkan dalam syarahnya itu panjang sekali. Makanya disebutkan oleh ulama tentang bahwasannya tadi. Saya ulangi tadi. Jadi ketika Islam itu datang untuk meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, wa meninggalkan kebatilan yang ada pada masa jahiliyah, termasuk apa? Asabiyah qabaliyah. Fanatik kepada suku atau kabilah. Faqad nahal Islamu an ta'assub li shakhsin aw qabilatin awil baladi. Wa innama ja'ala al-wala' lil muslimin jami'an. Islam itu melarang untuk ta'assub fanatik buta terhadap pribadi seorang atau kabilah, suku, atau negeri, daerah. Itu gak boleh. Misalnya orang fanatik dengan ngapak. Ya. Atau fanatik dengan Padang misalnya. Itu kan ada model-model seperti itu. Atau fanatik dengan Madura. Sama Madura dilarang saling nyururit misalnya. Saling apa? Saling bunuh misalnya. Naudzubillah. Itu model-model seperti itu ada. Ya. Tapi Islam datang dengan menghapuskan semua itu. Nah, wa ja'al al-bara' min al-musyrikin jami'an, dan Ini tadi wala, loyalitas itu untuk kaum muslimin, sesama muslim. Dan barok, berlepas diri dari orang-orang musyrikin seluruhnya. Makanya idza ra'aitum ar-rajula yata'azza, kalau engkau itu melihat, kalian itu melihat seorang laki-laki yang ingin intisab, ingin apa, menjadikan namanya itu ada embel-embelnya, misalnya apa, misalnya kita panggil Rian Al-Palembangi misalnya. Nanti itu harus ada Al-Palembangi agar antum itu mendapatkan diskon tertentu misalnya. Tasub itu. Boleh. Seperti itu. Tapi yang bukan Palembangi, gak akan dikasih. Paham? Disediakan diskon kopi 75% bagi yang nama akhirnya Palembangi, asli Palembang. Padahal Rian bukan asli Palembang juga. Lahirnya aja di sana kan. Ibunya Kebumen. Ya, bapaknya Palembang. Ya Palembang. Nah. Jadi kalau terlalu bangga seperti itu tidak dibolehkan. Nah, bi'azail jahiliyah, dengan menisbatkan kepada dirinya kepada orang-orang nenek moyang yang masih jahiliyah. Ini salah satu kenapa Imam Bukhari tidak menyukai untuk menisbatkan kepada bardisbah. Sekarang anak tanya, nisbatnya Imam Bukhari namanya siapa, Mas? Imam Bukhari namanya siapa, Mas? Sopo, Mas? Ah. Alut panik. Abu Abdillah Ahmad bin Rohib. Lupa, iya lupa. Mughirah, Mas. Terus Mughirah Bardisbah. Karena Mughirah ini adalah buyutnya dari siapa? Imam Bukhari yang masuk Islam. Karena dari Bukhara itu hijrah ke Yaman. Sedangkan Bardisbah kakeknya Imam Bukhari yang masih penyembah api. Maka tidak senang untuk nisbat kepada Bardisbah. Paham sampai di sini. Tapi di Arba'in Nawawi mesti disebutkan hadis pertama ada Bardisbah. Ingat ya. Imam Bukhari enggak suka untuk nisbat kepada Bardisbah. Maka terakhirnya Imam Mughirah saja. Karena Mughirah itu adalah kakeknya Imam Bukhari yang masuk Islam. Paham? Itu salah satunya. Yang lainnya siapa yang lebih awal lagi? Salman. Ya. Salman. Ya. Sambil nyebutin Salman. Bukan Pak Salman ya. Ya. Salman itu juga bapaknya penyembah api, Majusi. Gak suka untuk disebut bapaknya. Makanya Salman Al-Farisi. Tidak ada binnya. Gak mau disebutkan bin. Sejotaan. Sebutannya sejotaan. Nah. Paham sampai di sini? Ini salah satu contoh, Mas. Nah. Sehingga kalau misalnya disebutkan penjelasan. Ya. Penjelasan orang yang fanatik, ya fanatik terhadap mbah-mbah, wah aku bin mbahku Pangeran Diponegoro misalnya. Orang teko dino iki awal. Ada orang yang fanatik. Kulo niku keturunan yang paling di negara. Lemah biarik. Gak perlu dibanggakan mas. Pangeran Diponegoro sudah ya sudah selesai. Artinya episodenya beliau sudah ditutup perjalanan hidupnya. Tapi kalau kemudian antum itu menyebutkannya itu dengan untuk tafakhur, ya untuk berbangga, nggak boleh. Meskipun itu memang benar-benar kakeknya misal. Paham sampai di sini? Nah, jadi tidak boleh terlalu membanggakan. Tapi masalahnya di sini Pangeran Diponegoro adalah seorang Muslim, jadi kalau mau bangga nggak ada masalah. Yang nggak boleh di sini adalah kalau itu jahiliyah, ya belum masuk Islam. Nah, kemudian, fa'idduhu bihani, ya, fa'idduhu bihani. Maksudnya di sini kaitannya penjelasan ini, ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang, ya, ada orang yang dia itu menisbatkan dirinya kepada kabilah, kepada akek nenek moyangnya yang masih jahiliyah, ya, maka tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan, ya, karena apa? Penjelasan, ya, penjelasan tentang orang yang menisbatkan diri kepada hal tersebut, kepada ta'asub, ya, ta'asub, ya, itu tidak dibolehkan. Maka fa'idu bihani ay ishtumuhu, celaah. Ya, kenapa? Adu ahdu syai' bil asnan au bil lisan. Jadi dia itu memakai, ya, fa'iduhu bihani abihi, artinya mencela dengan apa yang ada pada bapaknya. Lihat, ya, ada yang istilahnya menyebutkan tentang penjelasan ini, ya. Kalau hanu tadi kinayatun anil farj, ya, kinayatun anil farj, ya, karena kaitannya di situ penjelasan dari ulama menyebutkan kenapa disebutkan hanu, karena dia itu menyebutkan, ya, kalau misalnya dia betul-betul ada hubungan dengan bapaknya, maka lihat, ambil sesuatu dari lidahnya, lihat, ataupun dari kemaluan bapaknya. Ngeri kan? Bener gak seperti itu? Ya. Maksudnya di sini, nah, syubbu wakulu, celaklah dia dan katakan ughdud bidakarika, ya, sehingga ughdud bidakarika au dakari abika au airi au farji, ini sorohatan, ya, artinya kaitannya kalau misalnya ya, ughdud bidakarika artinya ughdud isinya ughdud ghad, cengkram, gigit, ya, bidakarika dengan kemaluanmu, au dakari abika atau kemaluan bapakmu, au airihi au farji atau kemaluannya, maksudnya di situ hakada sorohatan, secara sorohah, wala taknu, ya, wala taknu, maksudnya di sini tidak boleh, ya, menukilkan apa yang tidak pantas, ya. Jadi maksudnya tidak boleh taknu bidzikri lahani anil airi. Artinya tidak boleh menyebutkan sesuatu yang jorok di situ, sesuatu yang dianggap tabu untuk menyebutkan bahwasanya ini benar kobilahnya fulan atau sesuatu seperti itu, Mas. Yang jorok-jorok pokoknya lah. Ya. Makanya di sini wa yukhatab, ya, yukhatab bima fihi qubhun wa hujnatun rad'an lahu an fi'lihi syani'. Ini sebagai fa'innahu jadirun bi'an yustahan. Karena itu dia pantas untuk dihinakan atau diajak bicara dengan sesuatu yang jorok, yang itu sesuatu yang perbuatannya itu tercela. Paham sampai sini? Nah, manahu manin tasaba wantama ila jahiliyah bi ihya'i sunnatil ahliha. Artinya maksudnya di sini adalah orang yang menisbatkan diri kepada orang-orang jahiliyah dan juga menghidupkan kebudayaan orang-orang jahiliyah, adat-adat kebiasaan jahiliyah, wabtidai sunnatihim fi syatmi wal la'ni, dan meniru, ya, meniru perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah dalam mencela, ya, mencela. Kayak orang-orang yang suka mencela dengan meniru orang-orang dahulu dengan kasar bahasa-bahasa, misalnya kaki empat, terus yang jorok-jorok lainnya, semua disebutkan itu. Nah, untuk bilang dari Nasrallah SAW. Nah, ini kaitan dengan ya, wa ini bil fahsya wa takabur. Ini karena mengandung perbuatan yang dosa dan takabur. Ya, fadkuru lahu qabaih qabaihahu au qabai qabaiha abihi. Ya, min ibadatil asnam. Maka sebutkanlah baginya kejelekan, artinya sesuatu yang jorok dan yang jorok dari bapaknya atau dari ibadah kepada asnam, kepada berhala. Ini tentang jahiliyah dulu, Mas. Paham ya? Ini tentang makna hadis. Karena sebutannya di sini disebutkan akhraju Ahmad, dikeluarkan Imam Ahmad dalam Nasa'i juga di Sunan Al-Kubra wa sahahu Ibnu Hibban raqam, dan ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tapi di sini dijelaskan penjelasannya dari para ulama seperti itu. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan Al-Albani juga menyebutkan di Sahih Al-Jami'. Nah. Paham sampai sini? Jadi kalau orang itu berani untuk dia itu mengaku-ngaku sebagai turunan orang jahiliyah dan menghidupkan apa yang menjadi kebudayaan nenek moyang jahiliyahnya, maka dia pantas untuk dia, Pak, dijelekkan dengan label yang jorok. Paham sampai sini? Nah, itu masuk dari sini. Nah, au kinayatun anil ghaid, atau kinayah pengibaratan dari ghaid, buang air besar, Mas. Ya, au kinayatun anil baul. Ya. Itu kalau misalnya kinayah, ya. Jadi kinayah pelambangan, ya, untuk baul, untuk kencing. Itu sesuatu yang jorok, Mas. Sesuatu yang jorok. Aw anil aib, atau dari aib. Wa minhu qalu Ali Aliin radhiyallahu anhu hina balaghahu an Ibni Abbas. Atau perkataan Ali ketika dia sampai kepada Ibnu Abbas, ma balaghahu, dengan apa yang sampai padanya. Faqala radhiyallahu an, maka waiha ibni ummil fadli innahu laghawasun ala hanati. Ini penjelasannya, hadisnya panjang sebenarnya. Dan ya, anna Aliyan radhiyallahu anhu harraqa qauman fa balagha ibn Abbasin fa qala law kuntu ana lam uharrikhum li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'adzibu bi'adabillahi wala qataltuhum kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluhu. Rawi Bukhari. Ini pembahasannya sebenarnya panjang sekali. La tu'adzibu bi'adabillah. Nah, ini sebenarnya sudah lebih dari satu jam, maka kita ulangi besok dari penjelasan ini, insyaAllah. Dari hadis ini. Naktafi bi'adil qudrah. Allahumma salli 'ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.